بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar dan insyaallah pagi ini demikian pula esok Senin dan Selasa kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar. Adapun Rabu dan Kamis insyaallah kita lanjutkan kitab Irsyadus Sari fi Syarhus Sunnah lil Marbahari. Kita masih membahas seputar permasalahan al-iqalah. Setelah terjadi transaksi jual beli, sepakat antara penjual dan pembeli, kemudian salah satu dari mereka menyesal dengan transaksi tersebut. Kemudian ingin mengembalikan dan membatalkan jual beli yang telah terjadi. Karena al-iqal adalah fashul bay', membatalkan transaksi jual beli yang telah terjadi. Ini iqalah. Dan itu hak bagi mereka berdua yang melakukan transaksi. Hak bagi penjual, demikian pula hak bagi pembeli. Penjual ketika dia telah menjual barangnya, di kemudian hari menyesal telah menjual barang tersebut. Boleh bagi dia untuk menghubungi sang pembeli, mengutarakan apa yang menjadi niatannya dan menyampaikan bahwa dia ingin membatalkan penjualannya. Pun sebaliknya, sang pembeli telah membeli suatu barang, mengeluarkan uang dia. Beberapa hari kemudian dia menyesal telah membeli barang tersebut. Maka boleh bagi dia untuk menghubungi penjual, mengutarakan niatnya dan menyampaikan maksud dan tujuannya untuk membatalkan transaksi jual beli tadi. Yang seperti ini diperbolehkan. Dan apabila pihak ataupun pihak yang dihubungi ridha dengan pengembalian apakah barangnya ataupun uangnya, maka terjadilah yang namanya al-iqalah. Man aqala musliman bai'atahu aqalallahu azratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menerima pengembalian ataupun pembatalan transaksi jual beli dari seorang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menutupi azaratahu. Allah subhanahu wa ta'ala akan menutupi ketergelinciran-ketergelinciran yang dia lakukan, ketergelincirannya di dunia, demikian pula ketergelincirannya di akhirat, dan itu lebih besar. Ini keutamaan dan pahala yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika seseorang dengan lapang dada menerima pembatalan transaksi jual beli yang telah dilakukan antara dia dengan saudaranya. Dan di sana ada beberapa permasalahan lain terkait dengan masalah al-iqalah. Kita ambilkan dari kitab Fathu Dzil Jalali wal Ikram بشرح بلوغ المرام كتك الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله membahas permasalahan al-iqalah dalam kitab tersebut. Di antara hal yang perlu kita ketahui, ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Di antaranya, hal yulhaqu ghairul bai'i bil bai'? Apakah iqalah itu bisa pada permasalahan-permasalahan lain selain dari jual beli? Suatu transaksi kan tidak hanya jual beli, ada di sana sewa menyewa, itu juga akad transaksi. Bahkan ada di sana akduz zuwaj, akad pernikahan. Hal yulhaku ghairul bai'i bil bai', apakah dalam permasalahan ini, dalam permasalahan iqalah, membatalkan akad, itu boleh digabungkan dengan masalah jual beli, padahal permasalahan itu selain dari transaksi jual beli. Qala al-jawabu na'am. Jawabannya iya, boleh. Tidak khusus pada jual beli saja, tetapi transaksi yang lain boleh untuk dilakukan iqalah padanya. Yani law annahu ajarahu baitahu wa ba'da an istajarahu ja'a ilaihi wa qala istajartul bait minka walakin arju minka al-iqalah. Misal, kata beliau, ada seorang yang menyewakan sebuah rumah. Dan setelah dia menyewakan rumah tersebut, datang penyewanya. Aku telah menyewa rumah darimu, sudah dibayar lunas setahun dua tahun. Kemudian datang setelah itu. Awalakin arju minkal iqalah, kan, tapi aku ingin melakukan iqalah, membatalkan transaksi sewa menyewa. Ini boleh. Karena kalau jual beli, yang diambil kemanfaatannya adalah barang yang diperjualbelikan tadi. Adapun al-ijarah, sewa menyewa, yang dimanfaatkan adalah hal-hal yang bisa diambil kebaikannya dari barang yang disewakan tadi, dalam keadaan barang inti masih tetap menjadi milik orang yang menyewakan barang tersebut. Seorang menyewa rumah. Si Fulan A menyewa rumah Fulan B. Bukan berarti si Fulan A lantas memiliki rumah tadi dengan seutuhnya, tidak. Dia memiliki kemanfaatan yang dihasilkan dari rumah tersebut. Dalam keadaan rumah itu masih tetap menjadi milik si B. Karena yang dimanfaatkan adalah hal-hal atau kebaikan-kebaikan yang ada pada rumah tersebut. Fa'aqalahu hadha yundabulahu. Kemudian yang punya rumah tadi menerima pembatalan transaksi sewa-menyewa dari orang yang menyewanya. Kalau kemarin sudah terjadi transaksi sewa-menyewa, pembayaran lunas di muka 2 tahun, nah ini kembalikan uangnya. Kemarin 1 tahun 3 juta, ini sekarang 6 juta, 2 tahun kembalikan. Boleh, ini uang antum, 6 juta, sewa rumah 2 tahun kemarin, hat, kunci rumahnya. Boleh yang seperti ini. Hadza yundabu lahum, bahkan ini dianjurkan. Ketika seseorang memang dia memiliki penyesalan dalam membeli barang atau menjual barang. Seseorang memiliki penyesalan ketika dia menyewakan barangnya, miliknya, atau dia menyewa barang orang lain. Ada penyesalan di sana. Maka sangat dianjurkan bagi pihak kedua, apakah itu penjual ataupun pembeli, yang diajukan kepadanya pembatalan transaksi, dianjurkan untuk menerimanya. Tapi kan berat, saya sudah beli barang ini, sudah senang sekali dengan barang ini. Barang ini memang sudah saya cari-cari, sudah saya incar dari kemarin-kemarin untuk saya beli. Setelah saya beli, kenapa saya harus mengembalikannya lagi? Bahkan kalau seandainya ditambah 2 kali lipat harganya, saya nggak akan menjualnya lagi. Ada orang yang seperti ini, yang dia sangat sayang sekali dengan barang yang telah berhasil dia miliki. Itu sudah menjadi cita-citanya beberapa waktu lamanya. Setelah dia miliki, tiba-tiba orang ingin menariknya kembali. Bisa saja dia menyatakan, walau antum beli 2 kali lipat dari ana membelinya, enggak akan ana lepas. Kalau tadinya beli 5 juta, antum bayar 10 juta sekarang cash, enggak akan ana lepas. Karena saking sayangnya dengan barang tersebut, ada. Namun ketika dia mengingat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man aqala musliman bai'atahu aqala Allahu 'athratahu yaumal qiyamah. Besar pahalanya. Bukan cuma 1-2 kali lipat, bahkan berpuluh, beratus kali lipat lebih baik pahala yang Allah sediakan bagi dia nanti di yaumul qiyamah, di mana pada saat itu tidak ada satu ketergelinciran yang bisa dibayar kecuali imma dengan pahala yang dikurangi darinya atau dosa orang lain yang ditimpakan kepadanya. Sudah enggak berlaku lagi dinar wala dirham ketika itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar. Aqalallahu atratahu. Allah hapuskan, Allah tutupi, Allah hilangkan ketergelinciran-ketergelinciran dia. Maka yundabulahu, sangat dianjurkan. Ya sudah, kalau memang antum menyesal, walau ana sangat sayang dengan barang ini, labas, tfadhol. Ini barang yang sudah antum jual dulu, hat kembalian uangnya. Terjadi iqalah. Yang satu mendapatkan barangnya, yang satu mendapatkan pahalanya. Pertanyaan berikutnya, hal yahsulu ala hadza tsawab? Apakah mendapat pahala atau cuma sekedar kembali transaksi menjadi batal secara umum saja? Kalau sudah terjadi iqalah, yang tadinya mempertahankan barangnya sekarang harus melepas barangnya. Mungkin dia hanya meminta tambahlah harganya karena saya sayang sekali. Padahal sesungguhnya enggak akan saya lepas barang ini. Ya sudah saya tambah 1,5 kali lipatnya. Ditambah harganya. Walau dia sudah mendapatkan penambahan harga, apakah dia tetap mendapatkan pahala sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Naam. Iya. Al-zahir annahu yahsul. Secara zahir, yang mau membatalkan transaksi karena kebutuhan saudaranya, dia mendapatkan pahala. Apakah itu jual beli ataukah itu sewa menyewa atau permasalahan-permasalahan yang lainnya. Sanian, perkara yang kedua yang masih berkaitan dengan masalah al-iqalah. Idza aqala al-insanu hadha ar-rajula fahal yushtaratu an yaqbid al-mabi'a fi nafsi al-makan aw la yushtarat? Apabila seseorang menerima pengembalian barang ataupun pembatalan transaksi, apakah disyaratkan dia harus mengambil barang tersebut saat itu juga atau tidak disyaratkan? Misal terjadi transaksi jual beli A dan B, A penjual, B pembeli. B datang kepada si A, saya beli barang ini. Terjadi pencatatan, terjadi pembayaran. Fadl bawa barang ini. Si B pulang dengan barangnya, si A menyimpan uangnya. Beberapa waktu kemudian, datang si B ke tempat si A. Saya ingin iqalah. Lah kenapa anu ingin iqalah? Setelah saya pikir-pikir, saya belum butuh dengan barang itu. Yandam, menyesal. Si A menyatakan, faddal lakadhalik. Sudah itu haknya antum. Kalau memang mau iqalah, silahkan. Yang dipertanyakan di sini, apakah si A sebagai penjual yang menjadi pemilik ataupun tuan barang sebelum berpindah tadi harus menerima pengembalian barangnya saat itu juga ataukah boleh ditunda pengembaliannya? Oh, tapi ana belum bawa barangnya, ana mau tanya dulu sama antum. Kalau antum ridha, baru ana bawa barangnya. Ana ridha, nih uangnya antum, terima. Barangnya gimana? Ini dibahas oleh para ulama. Karena kalau seandainya transaksi jual beli emas dengan perak harus apa namanya? Harus langsung yadan biyadin taqabut saat itu juga. Nah, ini sekarang pengembalian, pembatalan transaksi, apakah disyaratkan? Ayo sudah ambil barangnya antum, sampai di sini nanti baru Anda serahkan uangnya. Kata Syekh rahimahullah, beliau berikan contoh di sini, yakni ishtara minhu dhahaban bi fiddatin thumma raja' ilaihi wastaqalahu fa aqalahu. Hal yashtaratu qabdul 'iwadaini fil majlis? Misal ada seorang membeli emas dengan perak. Membeli emas, yang dijual emas, bayarnya pakai perak. Summa raja'a ilaihi wastaqalahu. Kemudian sang pembeli balik lagi kepada tukang emas dan minta dibatalkan transaksinya. Fa'aqalahu, sang penjual emas mau membatalkan transaksinya. Hal yushtaratu, apakah disyaratkan qabdul 'iwadaini fil majlis? Serah terima barang itu langsung di majlis saat itu juga. Pembeli yang sudah pulang membawa emas, bawa emasnya, penjual menyiapkan peraknya. Nih, letakkan di tempat di majlis, masing-masing setelah itu mengambil barang sebelum miliknya, sebelum berpindah tuan. Penjual mengambil emasnya, pembeli mengambil peraknya. Apakah disyaratkan seperti ini? Kata beliau, al-jawabula, jawabannya enggak disyaratkan. Boleh sang pembeli tadi datang, kemudian oleh penjual diberikan ini uang antum, atau ini perak yang untuk membeli emasnya. Nih, ambillah. Loh, tapi emasnya antum masih di rumah ana. Ana baru ingin konfirmasi dulu. Labas, bawalah uang ini. Antum bisa kembalikan nanti siang, sore, besok emas tersebut. Boleh yang seperti ini. Li'annal iqalata fashun wa laysa bay'a. Karena iqalah itu adalah pembatalan, bukan jual beli. Iqalah itu bukan transaksi jual beli, tetapi pembatalan. Fala yathbutu laha ahkamu al-bay'. Maka tidak dipersyaratkan hukum-hukum yang harus dipenuhi pada transaksi jual beli. Bahkan disebutkan oleh Syekh rahimahullah, kalaupun seandainya pembatalan itu terjadi setelah azan yang kedua di hari Jumat. Sebagaimana kita tahu namanya transaksi jual beli di hari Jumat setelah azan yang kedua batil. Enggak boleh. Enggak sah bagi mereka-mereka yang terkena kewajiban untuk menghadiri dan melaksanakan sholat Jumat. Tetapi pembatalan ini boleh. Misal, di tempat kita biasa di hari Jumat ada pasar kecil. Di jam 10 pagi kita beli sesuatu di situ. Beli minyak wangi, beli jubah, beli apa sajalah. Bawa pulang. Begitu sampai di rumah, ingin membuka barang belian tadi, sang istri menyatakan, beli apa? Beli jubah. Kan jubahnya masih banyak. Belum butuh. Lebih manfaat uangnya untuk kebutuhan anak-anak ini dan itu. Menyesal dia. Oh iya. Sudahlah, nanti dikembalikan. Subhanallah, berangkat setelah azan yang kedua di hari Jumat tadi. Dia bawa barangnya. Begitu dilihatnya, sang penjual masih di tokonya. Masih kemas-kemas untuk merapikan dan menutup barang dagangannya. Segera dia mendekati dan menyampaikan, "Afwan ya Aba Fulan, ini barang yang ana beli tadi pagi, mau ana kembalikan, ana ingin iqalah." "Lah kenapa ingin iqalah?" "Ya ana menyesal demikian, demikian, demikian," sebutkan alasannya. "Ayo sudah. Ini uangnya antum, had barangnya." Setelah azan yang kedua, bolehkah yang seperti itu? Boleh. Kenapa? Li'annal iqalata fashun wa laysat bay'an. Karena iqalah itu adalah pembatalan transaksi, bukan akad jual beli. Ini yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Terjadi khilaf di sana di antara para imam para ulama, Syekh rahimahullah merajikan boleh, karena itu pembatalan transaksi, bukan akad jual beli. Permasalahan berikutnya, hal yushtaratu ridhal muqil, hal yushtaratu lil iqalati ridhal muqil, apakah disyaratkan pada iqalah, pembatalan transaksi tadi, harus ada keridhaan dari al-muqil yang mengembalikan barang? Jawabannya, iya. Dan itu merupakan syarat mutlak. Nggak boleh ketika seseorang sudah membeli barang, kemudian dipaksa. Antum harus kembalikan barang itu kepada penjual. Itu barang sudah ana incar dari kemarin. Antum pula yang dapat. Kembalikan. Kalau enggak, demikian, demikian, demikian. Ada ancamannya. Terpaksa dia kembalikan. Afwan, ana mengembalikan barang ini, tolong kembalikan uang ana. Kenapa antum kembalikan? Kan antum menyatakan sudah senang dengan barang ini, antum sudah ada cukup uangnya, enggak ada permasalahan. Sambil bisik-bisik, ana diancam sama si fulan. Harus mengembalikan barang ini karena dia mau beli barang ini dari antum. Atau apalah alasannya. Yang penting dipaksa. Yang seperti ini, maka tidak sah iqalahnya. Dia sudah memiliki barang tersebut, tanpa penyesalan, tanpa keinginan dia sendiri, tetapi dipaksa, diancam untuk mengembalikan barang yang telah dia miliki. Maka iqalah yang seperti ini batil, tidak berlaku. Naam, la budda min hadha. Iya, harus namanya ridha itu terpenuhi. Wa bina'an ala dhalika law anna syakhsan akraha akhar ala an yuqila fulanan. Wa qala lahu aqil fulanan wa illa fa inni af'al wa af'al. Wa huwa qadirun ala tanfidhi ma haddadahu bihi. Fa innal iqalata la tasih. Kata Syekh rahimahullah, iya. Syarat ridha ini harus terpenuhi. Maka dibangun di atas ridha yang harus terpenuhi ini, ada sebuah pembahasan, yaitu ketika seseorang memaksa orang lain untuk mengembalikan, membatalkan barang yang telah dia ambil dari si fulan, apakah itu sewa menyewa atau jual beli atau bahkan akad pernikahan. Waqala, dan orang yang memaksa tadi menyatakan, aqil fulanan, kembalikan barangmu kepada si fulan yang telah kamu beli, yang telah kamu sewa. Kembalikan kepada pemilik sebelumnya. Kalau tidak, maka saya akan berbuat demikian, demikian, dan demikian, ancaman. Wa huwa qadirun, dan yang mengancam tadi benar-benar mampu untuk melaksanakan ancamannya, menjalankan ancamannya. Bukan cuma ancaman kosong, isapan jempol, enggak. Tapi benar-benar bisa. Dia jalankan ancaman tadi. Dan akan muncul darar pada diri orang yang diancam. Fa innal iqalata la tasih. Maka iqalah itu tidak sah. Enggak berlaku. Boleh bagi dia untuk menjelaskan kepada sang penjual pertama tadi bahwa saya diancam demikian, demikian, demikian. Melakukan tauriyah. Atau boleh dia melapor kepada waliul amr. Bahwa dia diancam oleh si fulan, si fulan. Atas barang yang telah dia beli. Untuk dibatalkan pembeliannya, akad transaksinya. Adapun kalau tetap berjalan, maka tidak sah karena syarat ar-ridha tidak terpenuhi. Allahu a'lam bis-shawab. Ini beberapa permasalahan yang berkaitan dengan al-iqalah. Terkait dengan perbedaan harga, sempat kita singgung pada pertemuan yang lalu bahwa Syekh rahimahullah berpendapat boleh. Dan beliau merajihkan pendapat ini dengan beberapa alasannya. Boleh. Iqalah itu berlaku dengan terjadinya perselisihan harga. Tidak harus harga sebagaimana akad transaksi. Boleh berkurang, boleh pula bertambah. tergantung kesepakatan mereka berdua. Kalau seandainya berkurang, berapa kurangnya, atau bertambah, berapa tambahannya. Allahu a'lam bissawab. Insyaallah kita sambung pada esok hari, masih membahas kitab Al-Fiqhul Muyassar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.